Terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Way. Sudah terasa kita sampai di segmen terakhir Pak Mario. Kita akan membuka Facebook fanpage kita Pak. Ada silakan. Pertanyaan dari Sri Guswai. Pertanyaannya begini, kapan keajaiban datang untukku? Kebahagiaan seakan terlalu jauh, belum ada jalan untuk keluar dari desa madat Pak. Sahabat kita yang Ibu Sri Guswai yang baik hatinya, saya harus sampaikan selamat bahwa Anda mengenali tempat yang harus Anda tinggal. Tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk menarik diri Anda sendiri keluar. Itu sebabnya saya mau kenalkan satu konsep. Kalau orang mau hidupnya mencapai keajaiban yang besar, dia harus belajar menemukan pemaksa. We perform best under pressure. Kita itu beroperasi, bekerja, menghasilkan paling baik kalau tertekan. Coba bisa dibayangkan Mas Uli, ya, Pak. Apa jadinya kita ambil satu teman muda ini. Nama Anda siapa? Nama saya Muhammad Fahri Pak. Terima kasih. Sahabat-sahabat Indonesia yang super, tolong Anda yang putuskan ya, jadi apa Pak Fahri setelah perawatan ini. Saya yang merawatnya, saya pemaksa. Okay. Saya tidak kelihatan bagi semua orang, tapi saya hanya kelihatan bagi Pak Fahri. Apa jadinya Pak Fahri? Anda yang putuskan ya. Waktu dia malas, saya bilang, Fahri, bangun. Terus apa yang Anda lakukan? Bangun. Bangun. Mandi. Apa yang Anda lakukan? Mandi, Pak. Good. Sekarang lihat daftar orang-orang yang harus Anda sapa dengan baik hari ini. Lihat. Anda apa yang Anda lakukan? Melihat, Pak. Melihat. Good. Telepon. Apa yang Anda lakukan? Telepon, Pak. Apa yang Anda katakan kepada Ibu Sri? Ibu Sri Guswai. Saya akan menyapa. Nyapanya saya bagaimana? Berhasil karena saya dipaksa. Pak Bahri, sampaikan begini. Selamat pagi, Ibu Sri. Apa kabar? Coba. Selamat pagi, Ibu Sri. Apa kabar? Good. Sekarang dengan penuh kasih. Selamat pagi, Ibu Sri. Apa kabar? Selamat pagi, Ibu Sri. Apa kabar? Good. Itu lalu Anda bilang, dah berangkat kerja. Berangkat. Good. Sampai di kantor. Taruh tas, sapa semua teman. Apa yang Anda lakukan? Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar? Super. Segera duduk. Telepon pelanggan. Apa yang Anda lakukan? Selamat pagi Bapak dan Ibu. Good. Apa kabar? Saya jagai. Apa jadinya Pak Fahri? Apa jadinya? Pribadi yang salah, melihat lurus kepada orang lain, berlaku sangat santun, sangat aware tentang proses berikutnya. Coba. Kira-kira 10 tahun lagi, jadi apa dia? A very powerful person. Kita membutuhkan pemaksa. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Setiap orang di ruangan ini rata-rata hidup di bawah potensinya. Itu sebabnya ada kata malas, ada penunda, ragu-ragu, nanti saja. Seandainya kita tegas memaksa diri tanpa harus ditemani makhluk gaib yang bisa memaksa, seperti apa kita? Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Super sekali, terima kasih. Menyambung pertanyaan dari segmen ketiga tadi, mengapa banyak orang merasa kecil hati Pak untuk keluar dari permasalahan? Apa komentar Pak Mario? Sahabat Indonesia yang super, coba Anda yang menjawab. Berapa besar kemungkinan orang yang hidupnya sulit untuk mengeluarkan dirinya dari kesulitan? Seberapa besar kemungkinannya? Tidak enak dipikirkan ya, tapi kelihatannya memang kecil. Mengapa? Karena kalau Anda teliti perhatikan, ada pola pada tiga hal paling penting. Pada sikap, pada pikiran, dan pada tindakan orang. Waktu Anda tidak bisa menjawab seberapa besar kemungkinan orang keluar dari kesulitannya, karena Anda sendiri bisa merasakan sulit bagi orang untuk mengubah pola. perhatikan bahwa seseorang hidupnya sulit karena pola-pola yang digunakannya. Perhatikan itu. Lalu bagaimana dia bisa berharap keluar dari kesulitan kalau dia tidak memperbarui pola sikap, pola pikir, dan pola tindakannya. Jadi orang yang stres di dalam kehidupan yang tidak fruitful, yang tidak penuh buah, tidak menghasilkan, tidak produktif itu, karena menggunakan pola yang sama untuk melemahkan dirinya, lalu hanya teriak-teriak semangat untuk menggunakan pola yang sama untuk berusaha keluar. Tidak mungkin. Jadi kalau begitu, kenalilah pola sederhananya. Ikhlaslah mengamati pola yang ada di dalam cara-cara Anda mengambil keputusan mengenai sikap, pikiran, dan tindakan Anda. Berfokuslah pada proses. Jangan bandingkan diri dengan orang lain dalam hasil. Hadiah terbaik dari orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Jadi orang baik itu sekaya-kayanya orang. Hanya kemudian kita harus tumbuh dari orang baik yang kaya, orang baik yang pangkatnya tinggi, orang baik yang berpengaruh, supaya kemudian kita melepaskan stres saudara-saudara kita dari yang menyiksa menjadi yang melentingkan kepada kehidupan yang lebih baik. So, mulai dari sekarang, hormati stres dalam hidup Anda. Gunakan kekuatan dari kesedihan dan kegalauan Anda untuk menjadikan diri Anda lebih disukai, lebih diterima, lebih dipercaya oleh lingkungan. Jadilah pribadi yang lebih dipercaya. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, demikianlah episode pada malam hari ini Mari Teguh Golden Ways. Tentunya kami akan kembali minggu depan, selalu di acara kesayangan kita, Mari Teguh Golden Ways.